إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله, انتهينا من حديث عتبان. Kita lanjutkan pada ucapan berikutnya dari Musannif rahimahullah. Qala al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Musa ya Rabbi علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. حديث ابن حبان dalam sahihnya nomor 2324 dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya juz pertama halaman 528. Dan tentunya Imam Hakim shahahahu karena beliau sendiri memberi judulnya dengan Al-Mustadrak Sahihain. Yani hadis-hadis sahih yang belum ada dalam dua kitab sahih kata Al-Hakim. Tetapi karena beliau rahimahullah dikenal tasahul, menggampangkan dalam mentashih, sehingga beberapa hadis yang disahihkan oleh beliau ternyata enggak sahih. Sehingga kita perlu kesepakatan dari ulama yang lain. Di sini adalah Imam Adz-Dzahabi. Qala wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa sahahahu Al-Hafidz Ibn Hajar. Disahihkan pula oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Sebagaimana beliau sebutkan dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, juz ke-11 halaman 208. Isinya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berkata Musa, yakni Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajari aku sesuatu agar aku menyebutmu dan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya. Qal, dijawab oleh Allah, qul ya Musa, la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa berkata alaihi salam, kullu ibadika yaquluna hadha. Adapun la ilaha illallah, semua hamba-hambamu mengatakan seperti itu. Kullu ibadika yaquluna hadha. Seluruh hamba-hambamu mengucapkan la ilaha illallah. maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan keutamaan la ilaha illallah. Ya Musa, law anna samawati as-sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffatin ma labihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, sesungguhnya kalau langit-langit yang tujuh dan semua yang memenuhinya, yang meramaikannya selainku, dan juga bumi yang tujuh seluruhnya dalam satu tangan timbangan, sedangkan la ilaha illallah di tangan timbangan yang lainnya, maka niscaya akan miring ke arah la ilaha illallah. Artinya akan lebih berat la ilaha illallah. Yang namanya mizan memiliki kaffain, memiliki kaffani, dua kaf, dua tangan timbangan, selalu begitu. Yang namanya timbangan seringkali memiliki kiffah, kiffatain, kiffah wa kiffah. Kalau yang ini yang berat, maka kiffah yang berat akan turun, sedangkan kiffah yang berisi barang yang ringan akan naik. Begitu keadaan kiffah. Maka kata Allah, ya Musa, kalau langit-langit yang tujuh dengan seluruh yang meramaikannya selain Allah, dan juga bumi yang tujuh dalam satu kiffah, tangan timbangan, sedangkan la ilaha illallah di tangan timbangan yang lain, niscaya malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Artinya kalau ditimbang la ilaha illallah dengan seluruh langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Sehingga walaupun banyak yang mengucapkannya dari para hamba-hamba Allah, tidak menurun keutamaan la ilaha illallah, tidak menurun kemuliaan, keistimewaan la ilaha illallah. Jadi jangan dianggap seperti barang-barang dagangan di dunia. Kalau sudah banyak orang yang punya, murah harganya. Kalau masih jarang ada, mahal. Dicari orang. Tapi kalau sudah semua punya, sudah tidak ada harganya. Tetapi la ilaha illallah, walaupun Musa menyatakan, tapi ya Rab, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hamba mengucapkan seperti itu. Maka Allah jawab, walaupun seluruh hamba-hambanya atau sebagian besar hamba-hambanya mengucapkan la ilaha illallah, tidak berkurang keutamaan la ilaha illallah. Kalau ditimbang la ilaha illallah dengan seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, maka niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Syarahnya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh yang meringkas dari kitabnya Syekh Sulaiman Al-Syeikh. Qala Abu Sa'id, yang dimaksud Abu Sa'id Al-Khudri adalah ismuhu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri namanya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Ansari dari kalangan Ansar. Apa keutamaan orang-orang Ansar? Allahumma rahmil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'i abna'il Ansar. Law salakan nas wadiyan wa salakal ansar wadiyan la salaktu wadiyal ansar. Qul inna a'azakumullah aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi riwayah. Ketika orang-orang sudah mulai gelisah, ketika Rasulullah sallam membuka kota Mekah, Allah menangkan, kemudian banyak yang masuk Islam dari musyrikin dan khususnya tokoh-tokoh Quraisy, maka Nabi membagikan papan perang terbanyak untuk mereka, untuk orang yang baru masuk Islam. Ada yang dikasih 100 ekor unta, satu orang. Ada yang dikasih 50 dari mereka. Ada yang dikasih. Sedangkan orang-orang Ansar dan para sahabat yang lain, muhajirin, hampir tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang nyeletuk, nyatakan kelihatannya Rasulullah SAW akan kembali ke Quraisy, gak kembali lagi ke Madinah. Kelihatannya Rasulullah SAW sudah akan kembali ke Mekah bersama orang-orang Quraisy, bersama keluarganya, sanak familinya, kerabatnya. Maka ketika mendengar yang demikian, dikumpulkan oleh Nabi. Panggil orang-orang Ansar, semuanya. Dikumpulkan orang-orang Ansar. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, silakan, kalian katakan apa yang kalian mau katakan. Diam semua. Silakan. Kalau kalian mengucapkan, kalian benar. Katakan. Bukankah aku diusir, kemudian kalian yang menampungnya? Bukankah aku terlantar, kemudian kalian yang menolongnya? Bukankah? Dan itu benar. Silakan, siapa yang mengatakan seperti itu? Tadi yang berani berbicara seperti itu. Sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya aku berikan harta benda pada mereka dan aku kembali pada kalian. Apakah kalian ridho dengan pembagian ini? Ya, ini harta benda berikan pada mereka orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Quraisy di Mekah. Tetapi kalian orang Ansar mendapatkan Rasulullah. Aku akan kembali pada kalian. Sungguh kata Nabi SAW, kalau manusia menjalani satu lembah, Ansar menjalani lembah yang lain, aku akan jalani lembah Ansar. Kalau mereka mendaki sebuah gunung dan Ansar naiki gunung yang lain, aku akan menaiki gunungnya Ansar. Allahumma rahmil Ansar, wa abna'il Ansar, wa abna'i abna'il Ansar. Didoakan mereka dan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Tiga generasi Ansar didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini keutamaan Ansar. Dan salah seorang dari kalangan Ansar adalah beliau, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Khazraji, karena Ansar terdiri dari dua suku Arab, yaitu Khazraj dan Aus. Sedangkan beliau, Abu Sa'id Al-Khudri, dari kalangan Khazraj. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Wa abuhu kadzalik, demikian pula bapaknya, Malik bin Sinan, juga sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhuma. Ustasghira Abu Sa'id bi Uhud, beliau masih dianggap kecil dalam perang Uhud. Ustasghira artinya tidak ikut perang karena masih dianggap kecil, padahal mereka sudah berdiri di ujung kakinya, supaya kelihatan tinggi, supaya dipilih untuk jihad, tetapi tetap masih belum diterima, masih dianggap masih kecil. Tetapi syahidama ba'daha, tetapi beliau mengikuti apa yang setelahnya. Sehingga jangan tertipu dengan orang-orang yang menyatakan Abu Sa'id itu kan gak ikut perang Badar, perang paling utama beliau tidak ikut. Padahal perang yang paling utama, tidak ikut peperangan Badar kecuali pada munafikin. Untuk mencerca sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Kaifa jawab? Jangankan perang Badar, perang Uhud beliau masih dianggap kecil. Enggak boleh ikut. Apalagi dalam perang Badar. Mana dulu perang Badar dengan perang Uhud? Hah? Badar dulu barakallahu fikum. Memang perang Badar adalah perang yang paling utama, yang mendapatkan keistimewaan khusus. Tetapi barakallahu fikum, beliau masih dianggap kecil. Padahal mereka, para anak-anak waktu itu semua ingin ikut jihad fi sabilillah. Wa syahida ma ba'daha, dan beliau ikut menyaksikan peperangan-peperangan yang setelahnya, yang setelah Uhud. Mata bil Madinah sanata 3 au 4 au 65. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 63 atau 64 atau 65. Ada perselisihan riwayat. Wa qila sanata 74, bahkan ada yang menyatakan pada tahun 74. Hijriyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, berkata Musa, yani Nabi Musa alaihi salam, Rabbi 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Kalimat adzkuruka ay usni 'alaik, aku memujimu dengannya. Adzkur bukan hanya menyebut, tetapi maknanya berzikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ad'uka ay as'aluka, aku ingin ya Allah diajari satu kalimat yang aku bisa memujimu dan sekaligus meminta, berdoa kepadamu dengan itu. Maka qauluhu qul ya Musa, kata Allah, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapan ini menunjukkan fihi anna dzakir yaquluha kullaha. Ini ada pelajaran penting. Fihi, ini fi faidah. Anna dzakir yaquluha kullaha, bahwa seorang yang berzikir harus menyebutkan seluruhnya. Karena Allah katakan qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah lengkap. Diucapkan seluruhnya. Wa la yaqtasir 'ala lafdzil jalalah. Tidak boleh meringkas hanya dengan lafdzil jalalah. Enggak boleh meringkas dengan illallah. Enggak boleh meringkas apalagi dengan kalimat huwa. Kama yaf'aluhu qulatul juhal al-mutasawwifah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dari kalangan sufi. Mereka berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kepanjangan. Karena kita berzikir banyak sekali katanya. Ya salah sendiri. Karena mereka mengucapkannya dengan sekian ribu kali. 70 ribu kali. Sebagaimana ucapan sufi dalam buku mereka, Fadailul A'mal, yang dibaca oleh jamaah tabligh. Disebutkan di sana keutamaan 70 ribu kali la ilaha illallah. Maka mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kemudian mereka lelah, dan mereka mengucapkan illallah, illallah, illallah, illallah, kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Sampai berakhir dengan kalimat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, dan kemudian berakhir dengan kalimat hu, hu, hu, dia, dia, dia. Ini barakallahu fikum yang diistilahkan oleh para ulama lafzul mufrad. Kalau para ulama menyatakan bahwasanya dikir dengan lafzul mufrad adalah bid'ah, apa maksudnya? Lafzul mufrad adalah lafaz Allah saja tanpa ada keterangan pujian. Allah, Allah, Allah. Ini lafzul mufrad. Wahid bid'ah. Dikir dengan lafzul mufrad adalah bid'atun muhdatsah. Kenapa? Karena dalam riwayat manapun, dalam hadis-hadis, dalam ayat selalu ada kalimat-kalimat pujian. Allah Akbar. Allah Samad. Atau La ilaha illallah. Atau Subhanallah. Atau Alhamdulillah. Mesti ada kalimat pujiannya. Alhamdulillah. Subhan Allah. Maha suci Allah. Atau Allah Akbar. Allah Maha Besar. Tapi kalau Allah, Allah saja begitu, ini barakallahu fikum bid'atun. Adapun hadis yang menyatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi hari kiamat, tidak disebut lagi di muka bumi Allah, Allah. Apakah bisa jadi dalil bahwa zikir dengan lafaz mufrad boleh? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga tidak lagi ada seorang yang beriman mithqala dzarrah, sebiji dzarrah pun, wala yuqal, dan tidak lagi diucapkan Allah, Allah. Ini enggak ada dalil buat mereka. Sama sekali enggak ada dalil. Justru menggambarkan bahwa lafaz-lafaz mereka yang bid'ah pun enggak ada. Dan lafaz Allah enggak disebut sama sekali. Maka terjadilah hari kiamat pada mereka. Dan itu bukan menunjukkan bolehnya berdikir dengan lafaz mufrad, karena dalam praktek Rasulullah SAW, dalam praktek para sahabat, tidak diriwayatkan satu dalil pun yang berdikir dengan kalimat Allah, Allah, Allah, Allah. Apalagi dengan diganti pakai kalimat dia. Dia siapa? Dia, dia, dia, dia. Qul inna a'udzubikumullah, menyebutkan kalimat huwa menjadi hu, hu, hu. Fahadihi bid'atun sufiyah, yang biasa dikerjakan oleh mereka kaum mutasawwifah, karena mereka sendiri yang mengada-adakan kebid'ahannya, mereka sendiri yang menyebutkan jumlahnya, dan kemudian mereka sendiri yang tidak sanggup mengucapkannya. Yang mengajarkan untuk sekian puluh ribu kali siapa? Kemudian ternyata mereka sendiri yang tidak sanggup. Kemudian memendekkan dengan cara-cara yang tidak diajarkan. Fa inna dzalika bid'atun wa dhalalah. Maka ikhtisar, meringkas la ilaha illallah dengan kalimat illallah, atau dengan kalimat Allah, Allah, atau dengan kalimat hu, adalah bid'atun muhdatsah. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Allah katakan pada Musa, qul la ilaha illallah. Ucapkan lengkap, la ilaha illallah. Qauluhu, kemudian ucapan Musa, inna ibadika, au kullu ibadika, yaquluna hadha. Seluruh hamba-hamba mengucapkan yang demikian. Seakan-akan itu sudah biasa kalau la ilaha illallah. Kita pengen yang lebih bagus, yang lebih tinggi. Ya. Ternyata Allah katakan ini adalah yang paling tinggi. Bahkan kalau ditimbang dengan langit-langit dan bumi seluruhnya dan apa yang ada di dalamnya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu dzikr, sebaik-baik dzikir ketahuilah bahwa dia adalah kalimat la ilaha illallah lengkap. Kalau hu, hu bukan afdhalu dzikr. Allah, Allah bukan afdhalu dzikr. Illallah, illallah bukan afdhalu dzikr. Afdhalu dzikr adalah la ilaha illallah secara lengkap. Afdhalu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Thabata biqatil musannif bil jama'. Disebutkan dalam tulisan tangan musannif dengan bentuk jamak. Kullu ibadika, ibadika jamak. Waladhi fil usul yaqul bil ifrad. Tetapi dalam usul dengan ifrad. Kalimat yaqulu. Tidak yaqulun. Kalimat kullu itu sudah menunjukkan keseluruhan. Sehingga biasanya setelah kullu dimufradkan. Kullu abdika yaquluna yaqulu hadha. Semua hambamu mengucapkan demikian. Seluruh hambamu. Walaupun kalimat hambamu mufrad, tapi sudah ada kul, maka maknanya seluruhnya. Taib. Khamil bin a'azakumullah. Kalau sudah pakai kul, kullu abdika misalnya, atau kullu ibadika labas, berarti yaqulun atau yaqulu. Ini berkaitan dengan fa'il. Berkaitan dengan siapa pelakunya. Tapi kita katakan bahwa pelakunya adalah dhamirun mustatirun fi. Labas. Itu sudah benar. Tetapi yang kita tanyakan kembalinya kemana? Biar tahu mufrad apa jamak. Kembalinya kepada siapa? Hah? Yaqulun. Siapa yang yaqulun? Hah? Man? Kullu ibadika yaquluna hadha. Yaquluna fi'lun mudari'un. Hah? Wadhamir mustatirun fi. Kembali ke mana? Kedudukannya kepada ibad, hamba-hamba. Ada lagi yang lain? Kembali pada mubtada. Mubtadanya mana? Kullu. Di sinilah letak terjadinya perselisihan mereka mengucapkan. Ada yang mengucapkan kullu ibadika yaquluna hadha. Ada yang menyatakan kullu ibadika yaqulu hadha. Wa hadhihi at-tafriqah yura'i al-awwal al-ma'na wa thani al-lafz. Fa'ilnya kul atau domainnya kembali pada kul. Kullu ibadika yaqulun. Domainnya kemana? Kembalinya ke kullu. Yang mufrad juga sama. Yaqul. Ini hum mustatirun fihi takdiruhu. Hum. Ini mustatirun fihi takdiruhu. Hu. Kembali kemana? Semuanya kembali ke kul. Tayyib. Kenapa berbeda? Karena kullu itu kalau lihat lafadnya, lafad mufrad, maka boleh yaqulu. Pakai mufrad. Tapi kalau lihat maknanya, maknanya jamak. Seluruh. Berarti kan jamak dia. Maka, yaqulun. Ya juzu hadha wa hadha. Boleh ini, boleh itu. Tergantung kita melihat kemana. Man yura'il lafad, fayaqul bil mufrad. Wa man yura'i al ma'na, fahuwa yaqulun bil jama'. Fahum? Yadkurun bil jama'ah. Intaha. Kembali pada kitab. Qala. Waladhi fil usul yaqul. Di dalam kitab-kitab induk, maksudnya kitab-kitab induk adalah kitab-kitab hadisnya. Ini kan nukilan dari Syekh. Nukilan dari Syekh Muhammad bin Wahab. Kalau kitab usul itu kembali ke hadisnya, ke kitab-kitab hadisnya, musnadnya, masanid, sunan. Maka ternyata mereka mufrad. Kenapa? Bil ifrad mura'atan lil lafad kul. Karena memperhatikan lafad kul. Lafadnya lafad mufrad. Maka pakainya mufrad. Berarti yang jamak yura'i al-ma'na. Karena kul itu maknanya seluruhnya. Kalau seluruhnya itu berarti banyak. Kalau banyak berarti jamak. Yaqulun. Tergantung yura'i al-ma'na atau yura'i al-lafad. Ammal ma'na atau makna kalimatnya tidak berbeda. Makna kalimatnya tidak berbeda. Seluruh hamba-hambamu mengucapkan yang demikian. Wa huwa fil musnad min hadis Abdullah bin Amr. Dan dalam musnad, dalam hadis Abdullah bin Amr, dengan lafad jamak. Kama dzakarahu al-musannif. Sesuai dengan lafad musannif. Ala makna kul. Karena melihat makna kul. Bukan lihat lafadnya, tapi lihat maknanya. Wa ma'na kullu ibadika yaquluna hadza. Adapun makna jumlah seluruh hamba-hambamu mengucapkan demikian, innama uridu syai'an takhussuni. Yang dimaksud oleh Musa alaihi salam adalah, ya Rab, adapun itu seluruh hamba-hambamu mengucapkan demikian, tapi aku ingin yang khusus untukku. Min baini umumi ibadik, di antara keumuman hamba-hambamu. Ini hamba-hambamu sudah mengucapkan semuanya kalau itu. Aku pengen yang khusus, yang lain daripada yang lain. Ternyata tidak ada yang lebih bagus dari kalimat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ba'da qawlihi kullu ibadika yaquluna hadza, dalam riwayat lain, dan ini melengkapi, menunjukkan bahwa Musa alaihi salam seorang nabi mursal yang mulia, yang afdal, yang sangat tinggi nilainya dan kedudukannya, tidak mungkin menentang ucapan Allah. Maka beliau praktekkan dulu. Ketika dikatakan qul la ilaha illallah, maka Musa alaihi salam mengatakan, nah, Musa alaihi salam ketika dikatakan dalam lafaz ini qul la ilaha illallah, jawabannya, tapi kalau itu semua orang sudah nyampaikan. Seakan-akan Musa enggak mentaati perintah Allah, disuruh ucapkan enggak mengucapkan. Dan ini bukan begitu maknanya. Maknanya Nabi Musa mengucapkan dulu qul la ilaha illallah, kata Musa la ilaha illallah, baru kemudian mengatakan. Ini diriwayatkan dalam lafaz-lafaz lain bahwasanya ketika dikatakan qul la ilaha illallah, qala la ilaha illa ant, diucapkan oleh Musa dulu ikrar la ilaha illa ant sesuai dengan perintahnya, baru kemudian ya Rabbi innama uridu syai'an takhussuni bih, wahai Rabbku, sesungguhnya aku ingin yang khusus untukku. Barakallahu fikum. Maka Musa alaihi salam sama sekali tidak merendahkan kalimat la ilaha illallah, sama sekali tidak menentang perintah Allah ketika dikatakan qul la ilaha illallah, la ilaha illa ant, sesungguhnya aku ingin ya Rab yang khusus untukku. Kalau itu sudah banyak dibicarakan orang dan sudah diucapkan dan hampir semua orang, aku ingin yang khusus untukku. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan la ilaha illallah, walamma kana bin nasi bal bil alami kullih, dan ketika bahwa itu dengan manusia dengan seluruh alam, min ad-darurah ila la ilaha illallah, bahwasanya sudah suatu keharusan seluruh hamba-hamba Allah dan seluruh makhluk-makhluk Allah mengatakan la ilaha illallah, ma la nihayata lahu. Bismillah. Yang enggak ada ujungnya. Kanat min aktsaril adkari wujudan. Maka la ilaha illallah karena diucapkan para hamba tidak semakin rendah, bahkan semakin mulia. Aktsarul adkari wujudan. La ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan oleh manusia. Wa aisaruha, dan yang paling mudah dibaca. La ilaha illallah. Wa aisaruha husulan, dan paling gampang didapatkan. Wa adhamuha ma'nan, tetapi paling mulia maknanya. Ini menyelisihi kaidah-kaidah dunia, menyelisihi kaidah-kaidah dagang. Kaidah-kaidah dunia, kaidah-kaidah dagang itu kalau sudah banyak penawaran, maka harga menurun. Kalau sudah banyak orang yang memiliki barang, maka menurun. Tetapi ini tidak. La ilaha illallah tidak seperti itu. Enggak bisa dikiaskan dengan apapun. Bahkan kalau sudah diucapkan semakin banyak manusia, justru menunjukkan semakin banyak keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan dari sisi jumlahnya. Seluruh manusia. Islam ataupun tidak Islam. Fitrahnya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Iya, Pak ya. Apa dalilnya? Wa'id. Akhadha rabbuka min bani adam duhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna. Semua roh-roh yang akan menjadi turunan Adam sudah dipersaksikan oleh Allah, bukankah aku rabbmu, yang diajarkan untuk mengatakan bahwa Allah adalah rabbnya satu-satunya. Mereka semua menyatakan bala shahidna, tentu kami mempersaksikan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, berarti aktsarul adzkari wujudan, yang paling banyak. Dan juga semuanya atau hampir semuanya manusia mengakui secara fitrah keesaan Allah Subhanahu wa taala dan secara bukti. Wa aisaruha husulan, paling mudah dibaca. Paling gampang didapat. Tapi paling besar maknanya, paling tinggi nilainya. Wal awamu wal juhalu ya'jiluna anha ila da'awatil mubtadi'ah. Tetapi sayang sekali, kebanyakan orang-orang awam, orang-orang bodoh, justru meninggalkan dikir yang seperti ini. Yang seperti ini gampangnya, mudahnya, namun betapa tingginya. Ditinggalkan oleh mereka, dan diganti ila da'awatil mubtadi'ah. Berpindah kepada doa-doa yang bid'ah. Allati laysat fil kitabi wala fis sunnah, yang enggak ada dalam kitab, enggak ada dalam sunnah. Ataupun ketika mereka tidak mengganti, mengurangi. Tidak lengkap mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mengucapkannya dengan diringkas illallah illallah illallah, atau dengan Allah Allah Allah, atau dengan hu hu hu. Atau dengan dipotong separuh, dibaca berulang-ulang sampai sekian ribu kali, baru kemudian diulang lagi lanjutannya dengan sekian ribu kali. Maka kata para ulama bahwa itu mengandung kekufuran sekian ribu kali. Alhamdulillah. Paham maksudnya? La ilaha illallah dipisah. La ilaha sendiri dibaca sekian ribu kali, baru kemudian illallah sekian ribu kali juga. Kalau enggak salah disebutkan 6000 kali atau 600 kali, saya lupa. Kata para ulama, berarti itu mengandung paling sedikit 6000 kali kekafiran. Apa maknanya? La ilaha, la ilaha, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan. Kufur. Persaksian seperti itu. Setelah selesai 6000 kali, baru mengatakan illallah. Kalimat illallah tidak berkait dengan yang tadi. Kenapa tidak berkait? Karena sudah terpisah. Yang namanya istitsna tidak boleh munqati', enggak boleh terputus. Kalau terputus berubah makna. Terputus berubah makna. Khana bin na'azakumullah. Kalau berubah makna, apa makna illallah? Makna potongan pertama ateis, enggak ada ilah. Tapi apa makna potongan kedua? Illallah. Kecuali Allah. Maknanya adalah wahdatul wujud, bahwa tidak ada yang ada ini semuanya Allah. Kecuali Allah. Jadi tidak ada apapun kecuali Allah, itu maknanya. Sehingga kufur dengan kufur. Nasallu salama wal afiyah. Qauluhu, ucapan di dalam hadis, wa amirahunna ghairi, langit-langit yang tujuh dan semua yang meramaikannya. Kalimat amirahunna ghairi huwa bin nasbi atafun ala samawat. Dia nasab karena dia ma'tuf terhadap samawat. Apa kedudukan samawat dalam mi'rab? Ya Musa, lau anna samawat. Apa samawat kedudukannya? Setelah anna, isim anna. Isim anna. Tayyib. Berarti apa kedudukan i'rabnya? Marfu, majrur, mansub. Mansub, barakallahu fikum. Baik, kalau samawat nasab dengan apa? Ma alamatu nasbiha? Kasrah, jangan ragu-ragu. Kalian sudah lewat pelajarannya. Lau anna samawati sab' wa man fihinna min al-ammar, itu maknanya. Karena kalimat amirahunna ghairi itu ngikut. Lau anna samawati sab' wa amirahunna ghairi. Wa amirahunna ghairi. Maknanya, lau anna amirahunna, dan juga kalau yang meramaikannya juga ditaruh di kiffah, maka saya berat la ilaha illallah. Berarti apa takdirnya? Apa maknanya? Maknanya, lau anna samawati sab'i wa man fihinna minal ummar. Kalau langit-langit yang tujuh dan semua yang ada di dalamnya dari yang meramaikan ghairallah, selain Allah SWT, wal ardina sab'a, dan bumi-bumi yang tujuh, wa man fihinna, dan juga apa yang ada padanya, wudi'u fi kifatil mizan, diletakkan di tangan timbangan. Al-mizan lahu kifatan, ditaruh di kifatil mizan, wa la ilaha illallah fil kifatil ukhra, sedangkan la ilaha illallah ditaruh di tangan timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah, akan lebih berat la ilaha illallah. Di sini ada faedah lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di ketinggiannya, bukan di dalam langit, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi di atasnya langit. Qul a'udzubikumullah. Dari mana kita mendapatkan faedah itu? Dari kalimat ini, wa amirahunna ghairi, dan semua yang di langit kecuali aku. Dikecualikan Allah, berarti Allah di mana? Di langit. Mafhum? Adapun bumi dan yang meramaikannya enggak disebut kecuali aku. Karena Allah bukan di bumi. Allah Subhanahu wa taala fis sama, di ketinggiannya, di atas seluruh lapis-lapis langitnya. Wa rawal Imam Ahmad an Abdullah ibn Amr عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوحا قال لابنه, ونوح berkata kepada anaknya ketika akan matinya, أمرك بلا إله إلا الله, aku perintahkan engkau dengan kalimat لا إله إلا الله, فإن السماوات السبع والأرضين السبع, karena sungguhnya langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh, لو وضعت في كفة, kalau diletakkan di satu tangan timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah di tangan timbangan yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, akan lebih berat la ilaha illallah. Walau anda samawati sab' wal ardina sab' kunna halqatan, kalau langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh semuanya dalam bentuk halqatan mubhamah, lingkaran yang bulat, qasamat hunna la ilaha illallah, akan terpecah dengan la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Imam Hakim meriwayatkan dan mensahihkan dan didukung wafaqahu Adz-Dzahabi oleh Imam Dzahabi. Wal Baihaqi meriwayatkan pula dalam Asma' wa Sifat, dan Tabrani dalam Majma'uz Zawaid, dan kata ini Tabrani Majma'uz Zawaid keliru kayaknya. Tabrani bukan Majma'uz Zawaid. Ada cetakan lain? Sama semua? Atau malah enggak ada fotonya? Dalam Majma' Zawaid disebutkan warijalu Ahmad thiqat. Naam. Disebutkan, diriwayatkan oleh Tabrani oleh sahibut Majma' Zawaid, begitu. Naam, adapun Majma' Zawaid bukan milik Tabrani. Tadi katakan rijalu Ahmad thiqat, rawi-rawi Ahmad thiqah, terpercaya. Kembali ke atas. Qauluhu fi kiffatin wa bi kasril kaf. Kalimat kiffah dengan dikasrahkan kafnya dengan ditasdid di fa. Kiffah. Maknanya adalah kiffatul mizan. Apa kalian katakan kalau ada mizan? Nah, ini apa namanya? Bahasa Indonesia sebut apa? Baik, timbangan kalian begini. Ya. Ini apa namanya? Ini namanya kifah. Ini kifah. Maka terjemahannya, saya terjemahkan dengan tangan timbangan. Mudah-mudahan dipaham ya. Dan biasanya setiap timbangan begitu. Ada tangan yang naik dan turun. Kalau berat, dia turun. Kalau enteng, dia naik. Kalau ringan, dia naik. Qauluhu malat bihinna. Ay rajahat, maknanya adalah mengungguli. Wadzalika lam ishtamalat alaihi min nafyi syirik. Yang demikian karena la ilaha illallah terkandung di dalamnya peniadaan kesyirikan-kesyirikan. Wa tauhidullah, sedangkan tauhidullah alladhi huwa afdhalul amal, yang merupakan sebaik-baik amalan, wa asasul millahuddin, dan termasuk dasarnya agama, dasarnya millah. Faman qalaha bi ikhlasin wa yaqin, maka siapa yang mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan, kalimat la ilaha illallah, wa amila bi muqtadaha, dan kemudian mempraktikkan konsekuensi-konsekuensinya, wa lawazimaha, keharusan-keharusannya, wa huquqaha, dan juga hak-haknya. Ini bukan hanya mengucapkan, mengucapkan dan mempraktikkan konsekuensinya, melaksanakan keharusan-keharusannya, memberikan hak-haknya la ilaha illallah, wastaqama ala dhalik, kemudian istiqamah di atas itu, fahadihil hasanah la tuwazinuha syai, maka kebaikan ini tidak bisa diimbangi oleh apapun. Seorang yang mengesahkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah dengan konsekuensi-konsekuensinya, dengan keharusan-keharusannya, dengan memberikan hak-haknya, kemudian istiqamah di atasnya, ini amalan yang sangat besar. Yang la yuwazinu hasyai, yang enggak bisa diimbangi oleh apapun. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, siapa orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada ketakutan atas mereka dan enggak ada bagi mereka kesedihan. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah enggak akan merasa takut, enggak akan merasa sedih. Siapa mereka? Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian konsekuen, istiqamah. Maka ini amalan saleh, amalan besar yang enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Wa dallatul hadis 'ala an la anna la ilaha illallah afdalul dzikr. Maka dalam hadis ini ada dalil bahwa la ilaha illallah merupakan seafdal-afdal dzikir. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr secara marfu'. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan juga nabiyyun min qabli, dan juga nabi-nabi sebelumku, adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa Arafah, dan sebaik-baik ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku, adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa anhu aydan, dan juga diriwayatkan dari beliau secara marfu', yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumul qiyamah fayunshar lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Hadis apa ini disebutnya? Hah? Sudah sering diriwayatkan kan? Nah, sehingga kalian sudah tahu maknanya kan? Taib, diterjemahkan, ditulis, dan dihafalkan. Waktu sudah habis. Jazakumullahu khairan. Ini aja satu. Adapun matan seperti biasanya, matan ada perintah enggak ada perintah otomatis dihafalkan semua matannya. Barakallahu fikum. Kalau dari syarahnya biar saya pilihkan untuk kalian. Hadis bitaqah. Disebutkan rawahu Tirmidzi wa hasanahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun 'ala syarti Muslim. Faqala adh-dhahabi fi talqis sahih. Naam. Sotofiq wa'afiyah. Subhanakum hamdik. Asyadu la ilaha ilan. Sikruka wa atulaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.